Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Kita masih dalam lanjutan dari syarah hadisnya sahabi yang mulia Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Anahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Akhir hadis. Qala sahabat Rahman bin Hasan al-Sahab rahimahullah taala qala al-Qurtubi fil mubhim ala sahih muslimin. Ini sebagai faedah yang perlu dicatat, yang sering kita lewati dalam kitabnya Sahih Ali Adam. Di sana disebutkan dalam talik sering disebutkan dengan qalal qurtubi fil mubhim atau dalam syarah fil mubhim, kadang kita enggak tahu mubhim ini syarah apa. Sedangkan di sini adalah syarah sahih muslim. Al-Mufhimu ala Sahih Muslim. Berkata beliau Al-Imam Qurtubi dalam memberikan syarah untuk hadis tersebut, beliau membuat bab. Babun la yakfi mujaratu talaqqut bi syahadataini. Ini menunjukkan bahwasanya Syekh Rahman bin Hasan, bahkan semuanya para a'immah, a'immatul dakwah. Kalau kita sebut dengan kalimat a'immatul dakwah, ini perlu diingat. Maksudnya adalah orang-orang dari kalangan ahlul ilm yang melanjutkan dakwahnya Syekh Muhammad Abdul Wahab di Najd dan di Jazirah secara umum, Jazirah Arab. Bahwasanya mereka para a'immah, para ulama, para ulama, ketika mengucapkan, ketika menegaskan tentang harus adanya syarat untuk kalimat tersebut sehingga bermanfaat bagi yang mengatakan, di antara adalah yakin. Di antara adalah yakin. Harus benar-benar yakin atas kalimat tersebut. Bahwasanya mana? Mana? Izin dulu kalau pergi tuh gini, hanya berangkat aja enggak ngon-nonong. Bala buddha min istiqanil qalb. Ini sebagai bukti bahwasanya para ahli dakwah, mereka yang mensyaratkan adanya 7 syarat untuk kalimat la ilaha illallah supaya bermanfaat bagi yang mengucapkannya, ini bukan sekedar pencetus dari para wahabiyin sebagaimana istilah mereka. Tapi sebelumnya dikatakan oleh Qurtubi sini, oleh Imam Qurtubi, bala buddha min istiqanil qalbi. Ini penting. Karena syarat-syarat yang sering kita hafal, yang kita lewati ada 7 atau 8 syarat untuk kalimat la ilaha illallah. Kadang sebagian orang menduga itu cuma datang dari para a'immatud da'wah, para wahabiyin, sebagian mereka mengatakan seperti itu. Tapi di sini dilihat, bala buddha min istiqanil qalbi. Ini namanya Qurtubi. Dan siapa Qurtubi? Qurtubi adalah nisbah kepada tempat yang namanya Cordoba, Spanyol. Dari itu negeri Islam pokok di sana. Ya kan? Bahkan semenjak zaman para sahabat, dan antara mereka ada yang sampai menyeberang ke Spanyol, ke daerah Eropa. Jihad dan dakwah. Tetapi tempat tersebut sekarang dikuasai oleh mayoritas Nasara. Kaum muslimin sudah terhinakan dikarenakan ulama mereka sendiri yang mengikuti hawa nafsu mereka. Bala buddha menistikonil kolb. Lihatkan di sini. Jadi tidaklah cukup dengan sekedar melafadzkan dengan dua kalimat syahadat ini. Dua kalimat syahadat yaitu kalimat persaksian la ilaha illallah dan kalimat persaksian bahwasanya Nabi kita Muhammad adalah utusan Allah. Ini tidak cukup dengan cuma mengucapkannya. Talafud. Bahkan harus adanya istiqamatul qalb, adanya keyakinan hati. Hah? Maka itu perhatikan. Kuburiyin diberikan bagian yang telah mencukupi untuk dibentangkan tentang kejahatan mereka dengan sering melantunkan kalimat la ilaha illallah tapi enggak paham. Karena enggak paham sehingga menyembah selain Allah walaupun mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lain dengan musyrikin di zaman Quraisy. Karena mereka paham akan makna kalimat tersebut, mereka enggak mau mengucapkan. Karena dengan bukti mengucapkan berarti dia harus berlepas diri dari semua sesembahan mereka dari selain Allah. Dan mencukupkan bahwasanya sesembahan yang berdasarkan cuma Allah tok dengan pahamnya kalimat itu terisi maknanya mereka enggak mau mengucapkannya. Berbeda dengan musyrikin, mutakhirin, kuburiyin yang mereka hari demi hari mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi karena enggak paham akan maknanya. Menjadilah apa yang telah terjadi sebagian telah kemarin disebutkan oleh beliau Syekh Abdurrahman dalam kitab Qurratul Uyun. Apa yang mereka sebut? Apa yang beliau sebutkan kemarin? Halustagrobu minuhumul jahlu. Bi anna man da'a maitan aw salihan hayyan fima la yud'a fi illallah aw tafa bi qabrihi wa nadhara lahu yakunu abidan lahu wa mutaqidan lahu ilahan la yustagrob. Jawabannya gamblang. Halustagrob? Jawabannya la yustagrob. Apakah mengherankan dari mereka suatu kebodohan? Enggak. Jadi kebodohan mereka tidak bukanlah mengherankan mengakibatkan bahwasanya orang yang menyeru mayit atau orang yang menyeru orang soleh yang dia masih hidup dalam seruan apa? Dalam apa yang diseru di dalamnya tidak hak yang tidak berhak diseru kecuali Allah. Bima la yud'afihi. Menyuruh orang soleh yang dia masih hidup dalam perkara yang tidaklah diseru dalam perkara itu kecuali Allah. Atau orang yang tawaf di kuburannya orang yang soleh. Dan nadar untuk orang yang telah dikubur tadi orang yang soleh. Enggak diherankan akan menjadi dia itu penghamba. Menjadi hambanya kuburan tersebut. Hambanya orang yang sudah mati tersebut. Dan dia enggak terherankan akan menjadikan sesembahan bagi dirinya. Enggak mengherankan. Karena kebodohan. Karena kebodohan akan kalimat la ilaha illallah dari sisi maknanya. Nah. Dan kalau bodoh bagaimana dia mau yakin? Enggak mungkin. Maka kalau itu kan bala buddha menistikan al-qalb. Ini enggak mungkin akan jadi yakin kalau berangkat dari kebodohan. Enggak mungkin karena apa? Porosnya adalah ilmu. Poros keyakinan adalah orang dari ilmu. Kalau tidak punya ilmu bagaimana mau memiliki keyakinan? Yang keyakinan yang benar. Enggak mungkin. Nah, itu perhatikan. Di mana kubur Quraisy memiliki ilmu tentang makna kalimat tersebut sehingga mereka enggak mengucapkan. Karena bodohnya muat akhirnya dari kalangan musyrikin kuburiin sehingga mereka juga enggak punya keyakinan yang pas sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Ini pentingnya ilmu. Perkara yang paling terpenting yaitu perkara ilmu yang terkait dengan memaknai dan memahami dua kalimat syahadat. Kalau enggak tersedia apa yang terjadi, ya kan, kesyirikan dianggap sebagai tauhid dan tahdzib dianggap sebagai syirik, sebagai bid'ah. Sebagaimana telah lewat kemarin. Dalam ucapannya Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam kitab Qurratul Uyun. Maka kitab ini kitab yang sangat agung ya, Pak. Syekh Muhammad Ahmad Fiqi membawakan nukilan dari Qurratul Uyun dibawa ke sini. Dan kitab ini telah ditalik oleh Syekh bin Baz dan kalimat ini diakui oleh beliau oleh Syekh bin Baz. Tidak ada talik di sini. Berarti diakui Syekh bin Baz ala mana qalahu Syekh Muhammad Hamid Fiqi rahimahullah taala. Qala rahmatullah qala man qurtubi hadhi qala al-Sabdraman bin Hasan. Hadhi tarjamatu hadhi sura ila babun la yakfi mujarrad al-talaffuz bi syahadataini bal la budda min istiqanil qalb. Dikatakan oleh beliau Sabdraman bin Hasan, hadhi tarjamatu tambihun. Judul ini kata beliau Sabdraman sebagai tambih, sebagai perhatian. Ala fasadi madzhabi gulatil murji'ah. Gulat bukan gilat, gulat. Sama dari kata ghali. Ghalin, ghaliyani, gulatun seperti ramen, rumat, qadin qudat dan yang semisalnya. Sa'in su'at. Ini sebagai judul, sebagai bentuk perhatian agar kita memiliki mengambil perhatian tentang rusaknya mazhabnya gulatil murji'ah. Tengok gulatil murji'ah. Murji'ah itu ada yang ghali, ada yang tidak. Yang ghali ada yang mesti yang ekstrim. Yang melampaui batas dalam irja' sehingga cukup dengan kalimat dua syahadat tanpa makna enggak mengapa. Tanpa akan tahu akan maknanya enggak mengapa. Yang penting dalamkan kalimat tersebut. Dan ini betapa banyak manusia di hari kita ini dari kalangan murji'ah ini. Dengan yang mati mengakui bahwasanya dia ciptaannya Allah. Mengakui rezeki yang datang kepada dia dari Allah Ta'ala. Setelah itu, enggak peduli tentang syirik, enggak peduli tentang tauhid. Ini adalah irja. Mereka para gulatil murji'in, murji'ah. Para orang-orang murji'i yang gulu. Yang ekstrim, al-qa'ilin. Biarlah telapuk dan bersyahadah ini kafin bil iman. Mereka mengatakan bahwasanya mengucapkan dengan dua kalimat syahadah, la ilaha illallah. Sesatunya syahadah persaksian yang bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah cukup dalam iman. Nah, tak yakin pun cukup dengan iman, dengannya. Wadal babu. Wa hadis hadzal bab yatulu ala fasadihi. Hadis yang tertera dalam bab ini kata apa? Al-Qurtubi menunjukkan tentang rusaknya mazhabnya Al-Murji'ah. Wal wa mazhabun ma'lumul fasad min as-syari'ah liman waqafa 'alaiha. Bahkan adalah mazhab yang rusaknya sudah jelas dalam syariat. Dari syariat ini ma'lumun ma'lumul fasad masyariah. Walwa madhabun ma'lumul fasad. Madhab yang rusak, kerusakannya sangat jelas. Itunya dari sisi syari. Bagi siapa? Bagi liman waqafa alaiha. Bagi orang yang menemui tentang madhab ini. Jadi yang menemui tentang mazhab ini ditimbang dari sisi syar'i dia rusak gamblang. Li'a wali annahu yulzimu wa yulzimu minhu tasbiqul nifaq. Mazhab ini menuntut darinya boleh seorang itu nifaq. Nah. Yang penting mengucapkan, enggak yakin enggak apa-apa. Jadi tuntutannya adalah boleh seorang itu nifaq. Kenapa enggak yakin? Kenapa enggak boleh nifaq? Karena enggak yakin. Yang penting ucapkan, enggak yakin enggak apa-apa. Dan juga mengharuskan wal hukmu lil munafik, wal hukmu lil munafik bil iman sahih, dan juga menuntut tentang menghukumi bagi semua munafik itu adalah memiliki iman yang sahih. wawa batilun, kataan adalah sungguh sangat batil secara pasti. Kataan maknanya pasti. Tidak ada keraguan lagi tentang batilnya mazhab tersebut. Rusaknya mazhab tersebut tentang cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat ini. Tanpa harus memiliki keyakinan dan semisalnya ini. Sudah kerusakannya sudah pasti rusak. Wabidul hadis ma yadul ala hadha. Wawakuluhu man syahida. Tengok man syahida. Jadi kalimat man syahida ini cukup sebagai bukti yang menunjukkan tentang rusaknya mazhabnya gulatil murji'ah. Yang mana mazhab mereka adalah mencukupkan dengan mengutuskan kalimat syahadah ini cukup dalam iman. Dalam hadis ini apa ada yang menunjukkan atas perkara tersebut. Wawa kulu man syahidah. Kemudian tafsirkan apa itu makna syahidah. Qal fa'inna syahadata la tasihu illa idha kanat an ilmin wa yakinin wa ikhlasin wa sidqin. Ini berapa syarat enggak? 1, 2, 3, 4. Persaksian itu tidaklah sah kecuali apabila persaksian tadi itu berangkat dari ilmu. Dia mengetahui apa yang dia persaksikan atau dia saksikan. Meyakini apa yang dia saksikan. Ikhlas dengan persaksian tersebut dan jujur. Yang kelima mahabbah. Yang keenam al-qabul. Yang ketujuh apa? Al-inqiyadulaha. Itu tujuh syarat. Ilmun wa yakinun wa ikhlasun wa sidqun wal mahabba wal qabul wal inqiyadulala li tilkal kalimah. Ini ya, Pak, perhatikan. Jadi persaksian itu tidak alasa kecuali berangkat dari ilmu dan yakin dan ikhlas dan jujur. Dan mencintai apa yang dia ucapkan. Menerima tuntutan kalimat tersebut dari sisi maknanya dan tuntutannya. Dan patuh tunduk dengan kalimat tersebut. Nah, bagaimana seorang itu tunduk sedangkan dia mendatangkan syirik, mendatangkan kufur. Disebar dari pintu ke pintu. Itu tunduk. Qala Nawawi. Ya kan? Rahimahullah ta'ala. Hada hadisun azimun jalilul mawqi. Hada hadisun azimun jalilul mawqi. Hadis yang telah kita baca tadi. Man syahida la ilaha illallah. Ila akhiri. Adalah ini adalah hadis yang sangat agung. Jalilul mawqi. Apa makna mawqi? Jalilul mawqi. Sangat mengena. Nah, benar-benar sangat mengena. Jalul mauki. Nah, jadi ketika kita baca, ketika kita imani, ketika kita berangkat dari yakin dan iman tentang hadis ini, maka benar-benar mengena dan benar-benar berpengaruh dalam hatinya seorang mukmin muslim muwahhid. Tapi dalam hatinya seorang yang seperti keledai, walaupun membawa songkok jidatnya kayak dengkul sapi. Ngecak. Tapi belum. Mana hadis ini mengena dalam hatinya? Enggak mengena. Pada seorang yang partai kamu dikasih hadis ini. Ya. Masih mendingan enak makan bakso. Masih berharga pentol bakso daripada hadis ini menurut partai. Orang yang partai, gantung dengan partai, demokrasi, kamu kasih hadis ini. Masih berharga pentol bakso satu. Gak akan mengena dalam hatinya. Gak ada istilahnya kata jalul mauqi dalam hatinya. Gak sama sekali hizbi, partai. Ya kan? Keledai. Gak mungkin mengena. Wa wazma'u aw min ajma'i al hadisil mustamilati alal aqaid. Wa hadis ini adalah ajma'u yang paling mencakup atau termasuk dari hadis yang paling mencakup yang mustamilah yang meliputi tentang masalah akidah. Ajma' maknanya apa? Yang paling mencakup, yang paling jami', jami'. Berarti kan jami'un, setelahnya apa? Ajma'u. Apa jami'? Mencakup. Syamil, yang paling meliputi. Tentang masalah akidah. Bagaimana kamu pasarkan dari sikap kepada orang partai? Ah, partai. Apa kata-kata? Ya kan? Tidak laku. Fa'annau sallallahu alaihi wasallam jama'a fima yukhrizu min milalil kufr al-ikhtilafi aqa'idihim wa taba'udiha. Namirha kepada milal. Milal kufr. Maka sungguh sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dalam hadis ini apa yang bisa mengeluarkan dari seluruh mila-mila kufur, agama-agama kufur di atas semacam-macam keyakinan-keyakinan milal kufur dan sangat berjauhan antara milal dengan milal yang lain walaupun sama-sama kufur. Wa taba'u ditilka milal. Berarti kan? Faqtasara sallallahu alaihi wasallam bihadhihi al-ahraf ala ma yubayyinu tajaa ala ma yubayyinu li jami'ihim ala ma yubayyinu ala ma yubayyinu jami'ahum nam sah gitu jami'ahum nam gimana yubayyinu wa yubayyanu ha yubayyinu bi bi jami'ahum bayana yubayyinu apa mana yubayyinu apa mananya tur turek Salah, kalau bayana menjelaskan. Kalau bayana. Apa? Kalau bayana dengan bayana itu beda. Bayin li, jelaskan pada saya. Kalau bayin, bayin. Nah, bedakan. Bayana yu bayinu, beda. Saling bisa memisah. Abom. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dalam hadis ini apa yang bisa mengeluarkan dari milal-milal kufur. Al-ikhtilafi aqaidihim di atas beda-bedanya keyakinan mereka para kufar dan taba'udia dan berjauhannya tilkal milal. Berjauhannya saling jauh menjauh agama tersebut di kalangan kufar. Fakta sahur maka Rasulullah SAW mencukupkan dalam huruf-huruf yang sangat sedikit ini alama yubayinu jami'ahum. Apa yang bisa membedakan dan menyelisihi mereka seluruhnya. Jadi agama ini, agama Islam ini adalah benar-benar agama yang benar-benar tampil beda. Jangan dikira dengan bimbingan demokrasi akan menjadi agama Islam kufur. Nah. Hadis ini menjadikan Islam itu tampil beda. Maka Rasulullah an-nafarkan bainan nas. Saya adalah pemisah di antara manusia. Bapaknya kafir, anaknya muslim. Istrinya muslim, suaminya kafir. Nah, kenapa yang mengikut Nabi, yang perempuan, suaminya tetap kufur? Ya bisa. Kata Rasulullah an-nafarkan bainan nas. Saya pemisah antara manusia. Kalau sekarang ini enggak hizbiyun pemisah di antara ahlu sunnah. Merusak ahlu sunnah adalah hizbiyin. Nah itu. Nah, dengan nama Islam. Maka Rasulullah SAW mencukupkan dalam ahruf, dalam huruf-huruf yang sedikit ini. Alama yubayinu jami'ahum. Dan apa yang bisa membedakan seluruh agama mereka. Jadi kufur yang mana saja harus beda dengan Islam. Islam harus beda dengan seluruh kufur. Dengan macam-macam apapun macamnya kekufuran. Itu maksudnya. Bagaimana mau dikatakan toleransi umat beragama? Dimarahi oleh siapa? Oleh Imam Nawawi. Ini Imam Nawawi yang ngomong. Dengarkan saja di sini. Tapi mereka bilang, nahnu syafi'iyun, syafi'iyun, syafi'iyun, nahnu alamat tapi syafi'iyah. Imam Nawawi dari kan Imam Syafi'i. Tahu siapa Imam Nawawi? Ya, tahunya apa? Sunan Jaga Kali. Nah itu. Wa ma'ana la ilaha illallah la ma'budu wa la ma'budu bi haqqin illallah. Dan makna la ilaha illallah ma'budah bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah. Maknanya ada sesembahan yang banyak selain Allah tapi enggak berhak diibadai. Dalam fakta, dalam kenyataan, sesembahan dari selain Allah banyak sekali tapi enggak berhak untuk diibadai. Ada sesembahan bikinannya orang Jakarta. Ada sesembahan bikinannya orang apa, Magelang. Ya kan? Ada produksi sesembahan banyak yang kerja orang Islam. Ya, bikin Tuhan orang Islam. Para Pak Yai memilih Tuhan selain Allah untuk bikin syariat. Nah. Wa huwa fi ghairi mawdhi'in min al-Qur'an wa huwa fi ghairi mawdhi'in min al-Qur'an wa ya'tika bi qawlil fiqa'i sharihan. Wahuwa, makna tersebut, wahuwa, kembali kepada makna. Makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah, ini adalah ada dalam banyak tempat dari Al-Quran. Makna kalimat ini, kalimat la ilaha illallah yang mana tadi apa? La ma'budu bihaqqin illallah, dalam maknanya sangat banyak dalam Al-Quran. Mereka katakan fi ghairi mawdhi'in, bukan satu tempat tapi banyak tempat dari Al-Qur'an tentang makna kalimat la ilaha illallah, atau dengan makna dengan apa tafsir la ilaha illallah. Dan mereka datang kepada kamu pada dalam karenanya Al-Biqai rahimahullah taala sharihan sangat gamblang. Kemudian qauluhu wahdahu dalam tersebut man syahida la ilaha illallah wahdahu. Nah, kalimat wahdahu ini apa maknanya? Ta'kidun lil isbat. Mana isbatnya? Illallahu namanya isbat. Ta'kid dengan wahdah. Diperkuat maknanya tentang illallah ini dengan kalimat wahdah. La syarika la. Ta'kidun lil nafi. Ta'kidun li la ilaha. Penguat makna kalimat la ilaha. Qala al-Hafidz, demikian al-Hafidz yang mengatakan. Ya kan, siapa al-Hafidz? Dari kalangan Syafi'iyah. Dari kalangan Syafi'iyah ini banyak dari kalangan para muhaddisin. Para a'immatul muhaddisin rata-rata dari kalangan para Syafi'iyah. Bukan dari para imamul kuburiyah yang mereka mengaku dari kalangan Syafi'iyah. Ya kan, tukang gombal. Qala hukama qala Allah Ta'ala wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu ar-Rahmanur Rahim. Wa ilahukum, apa mana ilah kemarin? Ya benar, apa mana ilah? Apa mana ilah? Alladhi yuksadu lil ibadah. Yang dituju untuk diibadah namanya ilah. Ilahun, bahasa kitanya Tuhan. Ya kan? Sesembahan. Jadi bukan makna ilah adalah yang mampu untuk memunculkan sesuatu yang belum ada contohnya. Bikin bumi, bikin langit, bikin lautan, bikin manusia. Itu bukan makna al-ilah dalam bahasa Arab. Penggunaan dalam bahasa Arab ilah adalah makna maklu yang diibadai. Jadi sesembahan. Maka barang siapa yang mengibadah selain Allah, maka dia telah membuat sesembahan dari selain Allah, walaupun dia adalah orang soleh yang telah dikubur. Bagaimana untuk ibadahnya? Dan nanti nazar untuk dia. Berdoa untuk yang dikubur. Baik. Wa qala ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa qala wa ila adin akhahum hudan qala ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru. Wa ila adin akhahum hudan. Jadi Allah juga mengutus kepada kaum Ad. Siapa diutus saudara mereka yang namanya Hud? Apa yang kata oleh Hud? Wahai kaumku, wahai kaumku, wahai kaum Ad, kaumku. Apa yang katakan? Ubudullah. Ibadailah Allah tak. Malakum ada bagi kalian. Dari sesembahan pun selainnya. Minil litakit. Min ditandakan untuk takkid. Takkid apa? Takkidun nafi. Gak ada sesembahan untuk kalian selain Allah Ta'ala. Maksudnya gak ada yang berhak disembah. Bukan kok gak ada sesembahan yang penting boleh disembah. Enggak. Yang berhak disembah itu enggak ada bagian kecuali Allah tok. Sesembahan kalian walaupun banyak ini enggak berhak kalian ibadah. Ini maksud dari kalamnya Hud alaihissalam. Apa? Hud alaihissalam. Bukan kok enggak ada sama sekali, di faktanya dunia enggak ada. Ya ada, tapi enggak berhak untuk diibadahi. Fa'ajabuhu raddan alaihi biqaulihim, maka mereka menjawab, kaum 'Ad menjawab Hud alaihissalam. Apa yang mereka ucapkan? Ya kan? Ucapnya enggak bagus. Ajikana lina'budallaha wa nadara. Wahdahu. Enggak ada. Ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadara ma kana ya'budu aba'una. Tengok dabrusnya kaumnya Hud. Kok dabrus? Hud, kamu datang kepada kami membawa suatu misi agar supaya kami mengibadah Allah tok. Dan kami membiarkan apa yang dulu diibadah nenek moyang kami. Aneh-aneh saja kamu. Tengok. Jadi mereka mengakui bahwa mereka punya banyak sesembahan. Barisan nenek moyang mereka gak mau mereka meninggalkannya kalau suruh cuma mau menjawab Allah Allah tok. Nah, ini otaknya Hizbiyin. Ya. Agama itu maunya ditawar. Ditawar sampai ditutup masjidnya. Wa qala ta'ala dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Tengok. Lalu Allah berfirman, dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Berarti banyak mereka yang melakukan ibadah selain Allah, tapi semuanya peribadatannya dan pelaku perlakuannya dan yang diibadahinya semuanya adalah batil. Wa anna ma yad'una min dunihi ma'inhum. Sesungguhnya apa saja yang mereka seru dari selain Allah adalah batil. Wujud tapi batil, enggak berhak diibadahi. Dan sesungguhnya Allah adalah yang maha tinggi, maha besar. Jadi sesembahannya hak adalah Allah. Fatadammana dzalika nafyal ilahiyyah amma siwallah wa ya alibadatu wa isbata lillahi wahdahu la syarikalah. Maka oleh itu perhatikan. Fatadammana dzalika nafyal ilahiyyah amma siwallah. Jadi makna kalimat la ilaha adalah mengandung penafian al-uluhiyah, penafian ibadah dari apa saja selain Allah Ta'ala, enggak berhak dilaksanakan untuk selain Allah. Penafian al-uluhiyah, al-ilahiyah, yakni al-ibadah dari apa saja selain Allah. Jadi seluruh perbuatan ibadah enggak boleh diarahkan untuk selain Allah Ta'ala. Yang juga mengandung penetapan ibadah al-ilahiyah lillahi wahdahu la syarikalah, yang berhak untuk kita arahkan ibadah kita kepadanya adalah cuma Allah yang maha, yang bisa, yang boleh menerimanya. Yang lain enggak boleh. Enggak punya hak. Enggak ada sekutu bagi Allah. Wal Qur'an min awal ila akhirih yubayyinu hadza wa yuqarriruhu wa yursidu ilaihi. Ini yubayyinu maknanya menjelaskan. Kalau yubayyinu membedakan. Nah itu memisahkan. Bayana Allahu ba'inun anil khalqi. Bisa dari makhluknya. Bayana yabin, bayana yubayin, membedakan. Dan Quran dari awal sampai akhirnya menjelaskan ini dan mentakrirkannya dan mengarahkan kepada makna yang benar ini, ya kan? Ini mau dibantah oleh kuburiyin, mau dibantah oleh hizbiyin tentang makna kalimat la ilaha illallah. Enggak mampu. Maka mereka yang benar adalah enggak mampu untuk diajak munadzarah, berdebat enggak mampu, enggak bisa untuk diajak munadzarah. Sebagaimana perkataannya As-Syatibi rahimahullah taala. Jadi rahimakallah ya Syatibi rahimakallah, benar-benar engkau telah berkata benar bahwasanya mereka enggak bisa lagi diajak untuk berdiskusi. Maka cukup untuk tahdzir, jelaskan. Falibadatu bi jami' anwa'iha inna ma tasduru an ta'alluhil qalb bil hubbi wal khudu wa talallul raghban wa rahaban wa la qulu la tahiqqu illa Allah ta'ala kama taqaddama fi adillati hadha al babi wa ma qablahu fa man sarafa min dhalika sya'ni ghairi Allah faqad ja'ala lillahi riddan fa la yanfa'u ma dhalika qawlun wa la amrun. Masyaallah. Allahu akbar. Maka ibadah seluruh macam-macamnya adalah hanya saja bersumber dari, muncul dari ta'alluh, tunduknya hati, menghambanya hati dengan cinta dan merendah dan merendah. Khudu' talul mana sama? Raghaban wa rahaba. Ingin mendapatkan rahmat Allah dan takut dari azabnya Allah itu raghaban wa rahaba. Ini seluruhnya tidaklah ada yang berhak kecuali Allah Ta'ala SWT. Lalu tentang dalil-dalil dalam bab ini dan apa yang sebelumnya. Maka barang siapa memalingkan ibadah tadi sesuatu darinya untuk selain Allah, sungguh dia telah menjadikan tandingan bagi Allah Ta'ala. Maka itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Balayan fa'uhu. Bersamaan dengan adanya mengalihkan ibadah untuk selain Allah, tidak bermanfaat baginya. Perkataan dan juga amalan tidak bermanfaat. Coba bayangkan, ini kalimat yang lugas dari seorang muwahhid. Bukan seorang muwahhid itu adalah ngomongnya nyindir-nyindir, nyerempet-nyerempet. Akhirnya jadi pahami lain oleh para pendengar. Lugas, gamblang. Nah, ini ngomong yang lugas dari kalian seorang muwahhid. Ini salafi, muwahhid. Baru ngomong jelas, gamblang. Paham? Bukan kok cuma nyindir-nyindir, nyerempet-nyerempet. Baik. Tetapi insyaallah kita hamba sini dulu, kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.